عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها. أيها الناس، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Marilah yang pertama kali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, yang zahir maupun yang batin, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Di antaranya adalah tatkala seorang hamba diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan kebaikan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang sangat besar, karena seorang hamba bisa melakukan suatu ketaatan, suatu ibadah, itu adalah semata-mata taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena semangatnya hamba tersebut, bukan semata-mata karena kuatnya hamba tersebut, tidak demikian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala shalaina. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan, kekuatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa bersedekah dan tidak pula mengerjakan ibadah salat. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tatkala beliau menjelaskan tentang hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hakikatnya adalah al-qiyamu bitta'ah wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinah. Hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena di antara sifat yang dimiliki oleh beliau adalah syakiran li'an'umi. Orang yang senantiasa mensyukuri atau bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, Abul Anbiya. Maka di antara sifat yang dimiliki oleh beliau adalah mudawamatun ala ta'atillah. Seorang yang terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li'an umih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang disebut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan amalan-amalan salihat, tah itu menghadiri majelis ilmu atau sholat secara berjamaah, kita harus ingat itu adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa hari kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat di rumah-rumah kita, maka pada hari-hari ini kembali Allah memudahkan kepada kita untuk menghadiri masajiduha, rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ini adalah merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita syukuri dengan terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'i, termasuk kesyirikan seorang memakai gelang, benang atau yang semisal keduanya dengan tujuan untuk raf'ul bala, menghilangkan bala kejelekan, dalam tujuan untuk menghilangkan suatu penyakit, au daf'ihi, atau untuk menolaknya. Kalau raf'ul bala itu ba'da nuzulihi, setelah terjadi, setelah rasa sakitnya dirasakan. Adapun daf'ihi itu sebelum terjadi, sebagai ilag-ilag, ya. Barakallahu fikum. Ini termasuk jenis kesyirikan dan telah diperinci oleh Syekh rahimahullah, itu Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Ada di sana yang masuk syirkun akbar, yang mengeluarkan pelakunya anil Islam, dan di sana ada yang masuk ke dalam syirkun asghar, yang merupakan min kabairi dzunub. Kemudian selanjutnya Syekh membawakan dalil dari hadisnya Imran Ibni Husain radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajula fi yadihi halqatun min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna, fa innaka lam mita wa hiya alayka ma aflahta abada. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajula, melihat seorang di tangannya itu terdapat lingkaran atau gelang min sufrin, artinya adalah yang terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ma hadhihi?" Untuk apa ini? Maka Nabi sallallahu, maka orang tersebut menjawab, "Qala minal wahinah." Wahinah disebutkan oleh Syekh, na'un minal maradhi yusibul yad, salah satu jenis penyakit yang menimpa tangan sehingga tangannya itu menjadi lemes, tidak kuat lagi. tujuannya untuk pengobatan, sedang mengobati penyakit tuahinah yang sedang menimpa tangannya. Mendengar yang seperti itu, Nabi SAW menyebutkan inzi'ha, buang barang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Lempar barang tersebut, kata Nabi, fa innaka la taziduka illa wahna, maka sesungguhnya barang tersebut tidaklah menambahkan kepadamu illa wahna, kecuali semakin lemah. Bukan menjadikan semakin kuat, tapi justru menjadikan semakin lemah. Baik lemah dari sisi tangan itu sendiri, atau menjadikan pula lemah akidah dan keimanan orang tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa innaka law mita wa hiya alaik ma aflahta abada, maka sesungguhnya seandainya engkau mati, meninggal dunia wa hiya alaik, dan barang tersebut masih ada pada dirimu, masih dalam keadaan memakai gelang tadi untuk menolak bala, kata Nabi, ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh fadilatul syekh Shalih Fauzan hafizahullah, munasabatul hadith lil bab, kecocokan hadis yang ada di hadapan kita, lil bab, dengan bab yang sedang kita baca. Kecocokan hadis yang sedang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Hadis yang sedang kita bahas adalah hadisnya Imran ibni Husain. Hadis yang sedang kita baca adalah hadisnya Imran ibni Husain. Adapun bab yang sedang kita bahas adalah minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahfihima liraf'il bala'i aw daf'ih. Kata Syekh, annahu yadulu 'ala man'i min labsil halaqati lidaf'il bala'. Li'anna dhalika minasyirki al-munafi lil-falah. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan tentang larangan seorang memakai gelang dengan tujuan lidaf'il bala, memakai gelang, benang, dan yang semisalnya, tapi dengan qasdun, tujuan lidaf'il bala, dalam rangka untuk menghilangkan atau mengobati suatu penyakit. Maka yang seperti ini dilarang dalam syariat. Kenapa dilarang? Li'anna dzalika minasyirki, karena itu merupakan perbuatan kesyirikan yang akan menghilangkan kebahagiaan bagi seorang hamba. Orang tersebut akan hilang darinya kebahagiaan. Kebahagiaan saat di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang yang mati dan dia yastamiru ala syirkihi, dan dia terus menerus di atas kesyirikan dan belum bertaubat, maka Allah mengharamkan alaihi al-jannah, Allah mengharamkan baginya al-jannah, sorga yang merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga harus benar-benar waspada dan hati-hati dari dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal hadith, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadisnya Imran ibni Husain. Yang pertama kata Syekh, anna labsal halaqati wa ghairaha li'tisami biha minal amradi minasyirki. Bahwasanya memakai gelang dan yang lainnya, sehingga tidak hanya sebatas gelang. Cincin apa masuk? Masuk kalau tujuannya sama. Sehingga dilihat dari sisi tujuannya. Dengan tujuan untuk menjaga diri atau mengobati diri dari penyakit. Dalam tujuan untuk mengobati penyakit, menolak bala, atau dalam rangka untuk raf'ul bala, menghilangkan penyakit. Ya. Kalau tujuannya seperti ini, maka kata Syekh minasyirki, ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang memakai cincin dengan tujuan untuk mengobati penyakit yang sedang menimpa dirinya, terkena gangguan jin, sehingga dia harus pakai cincin biar jinnya hilang, tidak mengganggu lagi. Ini minasyirki. Atau seorang memakai cincin dengan tujuan supaya tidak diganggu oleh jin, dengan tujuan supaya tidak tertimpa penyakit, dengan tujuan supaya tidak terkena corona, ya. Maka ini minasyirki, termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, an-nahyu anit tadawi bil haram. An-nahyu, larangan, anit tadawi, larangan berobat dengan cara yang haram. Berobat sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah, ini boleh. Bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah berobat dengan cara yang haram. Inilah yang dilarang oleh syariat yang mulia ini. Sehingga berobat dengan cara yang syar'i, dengan cara yang mubah, itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Yang dilarang adalah dengan cara yang haram. Satu diantaranya berobat dengan cara-cara kesyirikan, dengan cara-cara menyekutukan Allah, menggantungkan hati kepada selain Allah, kepada jin, berdoa dengan, berobat dengan cara mendatangi para kahin, dukun, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, yang ketiga adalah ingkarul munkar, diperintahkannya mengingkari suatu kemungkaran. Ini hendaknya yang dilakukan oleh seorang mukmin tatkala melihat suatu kemungkaran itu, jangan diam. Hendaklah ingkarul munkar bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Inilah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita melihat suatu kemungkaran, jangan terus diam. Wa ta'limul jahil. Juga faedah yang penting juga di sini adalah ta'limul jahil. Mengajari orang yang jahil, yang tidak ngerti, terlebih fi umuri tauhid. Terlebih dalam urusan tauhid. Terlebih dalam masalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan membiarkan tatkala seorang dia jahil di atas kesyirikan, jahil tidak ngerti apa itu tauhid, kita mengetahui kemudian tidak mau mengajarkan. Ya, jangan seperti itu. Kemudian faedah yang keempat, kata Syekh rahimahullah, dararu syirki fid dunya wal akhirah. Bahayanya kesyirikan, bahayanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia membawa bahaya yang sangat besar, di akhirat pun demikian. Orang tersebut akan diharamkan baginya al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan kerugian yang sangat besar tatkala seorang itu diharamkan dari jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang mufti, orang yang mau berfatwa, hendaklah meminta perincian. Tidak melihat, setelah itu langsung memutuskan atau mengambil kesimpulan. Tidak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, tatkala ra'a rajula, melihat seorang yang dia memakai gelang, tidak serta-merta langsung dimarah atau dicabut atau diperintahkan untuk dibuang gelangnya. Tidak. Nabi mengatakan, mahadihi, untuk apa ini? Gelang yang kamu pakai untuk apa? Tanya dulu. Setelah menjawab dan Nabi mendengarkannya, baru setelah itu ya, diingkari oleh Nabi SAW dan diajari. Ya. Nabi mengatakan, lamita wahya alaika ma aflahta abada. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, kata Syekh, ana syirkal asghar akbarul kabair. Bahwasanya syirkal asghar, syirik kecil, ini merupakan akbarul kabair, merupakan dosa yang sangat besar. Jadi syirkul asghar itu namanya. Ya. Dosanya minal kabair, termasuk deretan dosa-dosa besar. Kemudian anasyirka la yu'dharu fihi bil jahli. Anasyirka bahwasanya kesyirikan, la yu'dhar, tidak diberikan uzur padanya, bil jahli, karena jahil. Kata para ulama, kalimat ini fihi nazar, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Thaimin rahimahullah. Ya. Kata beliau, ya, kalimat ini kemungkinan diambil law mita wahya alaika ma aflahta abada. Ya, kalau seandainya engkau mati wahya alaik, dan itu masih ada pada dirimu, gelang tadi masih ada pada dirimu, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka kata Syekh, yang dimaksud di sini, ba'da an alimta wa umirta binaz'iha. Itu setelah engkau mengetahui hukumnya dan sudah diperintahkan untuk membuangnya. Ternyata tidak dibuang, padahal sudah tahu hukumnya. Ini haram, termasuk jenis kesyirikan, sudah mengetahui dan sudah diperintahkan untuk membuangnya. Sehingga kata Syekh berpandangan, ya, tatkala Syekh mengatakan bahwasanya syirka anna syirka la yu'daru bihi bil jahli, ini kalimat ini perlu ditinjau ulang, ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini tafsil perincian kapan seorang yang jahil itu mendapatkan uzur dan orang yang jahil la yu'daru alaihi. Kata beliau, al-jahlu nau'an. Jahlu, orang yang bodoh, itu ada dua jenis. Bukan satu jenis, tapi orang yang bodoh, kata Syekh, ada dua jenis. Jenis yang pertama, jahlun yu'daru fihil insan. Kebodohan yang seorang itu diberi uzur karena bodohnya. Wa jahlun la yu'daru fihi. Orang yang bodoh tapi tidak diberi uzur. Nah, sekarang bagaimana orang yang bodoh tapi dia tidak mendapatkan uzur? Kata Syekh, faman kana nasyian an tafriti wa ihmali ma qiyamil muqtadha li ta'allum fa innahu la yu'daru fih. Jahil yang muncul karena orang tersebut tafrit, tidak perhatian dengan ilmu, meremehkan ilmu, padahal ada baginya kesempatan untuk belajar. Ya. Ada kesempatan bagi orang tersebut untuk belajar ilmu, untuk belajar hukum, belajar tauhid, mengetahui apa itu syirik. Ada kesempatan untuk belajar, tapi dia itu tafrit wal ihmal, meremehkan dan tidak memiliki perhatian. Maka bodohnya orang yang seperti ini, la yu'dharu alaih, tidak ada uzur baginya. Majelis ilmu sudah di hadapannya, kesempatan ada ya untuk belajar bagi orang tersebut. Kalau orang ini tidak mau belajar sehingga dia menjadi jahil, tidak ngerti sholat yang benar seperti apa, tidak faham tauhid, tidak faham apa itu syirik, tidak ngerti bahaya kesyirikan, disebabkan karena orang tersebut karena tahrid wal ihmal, karena meremehkan dan tidak perhatian, maka yang seperti ini, bodoh yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak memberikan uzur, tidak diberi uzur. Fa innahu la yu'dharu fi. Kemudian yang mendapatkan uzur, wa man kana nasyian an khilafi dzalik. Ada punya mendapatkan uzur, ya. Bodohnya orang tersebut muncul, ya, an khilafi dzalik, berbeda dari yang pertama. Fa innahu la yu'dharu nam ai lam yuhmal wa lam yufarrid. Itu orang tersebut sebetulnya dia tidak meremehkan, ya. Tidak meremehkan, tidak menganggap enteng seperti itu. Orang tersebut sebetulnya memiliki ihtimam, ada usaha untuk belajar, tapi kemudian kok dia terjatuh ke dalam suatu permasalahan yang orang tersebut masih jahil, tidak tahu hukumnya, maka yang seperti ini diberi uzur. Ini bedakan ya, uzur apa, bodoh yang pertama dengan bodoh yang kedua. Kalau bodoh yang pertama, orang tersebut muncul dia bodoh sebabnya karena tidak memiliki apa, perhatian dengan ilmu. Padahal kesempatan untuk thalabul ilmi ada di hadapan dia. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini yang fasilitas untuk mendapatkan ilmu sangat-sangat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedelapan yang terakhir, at-taghlib fi inkari ala man fa'ala syai'a minasyirki li ajli tanfiri min. At-taghlid, peringatan dengan cara yang keras di dalam mengingkari bagi orang yang melakukan kesyirikan. Pengingkaran kepada orang yang melakukan kesyirikan diingkari dengan cara yang keras, tapi tentunya dengan cara yang hikmah. Kenapa demikian? Li ajli tanfiri minhu, supaya orang tersebut lari dan menjauh dari kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan a'zamu dzunub, merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang sangat khatirah, dosa yang sangat berbahaya, sehingga pelakunya tatkala mati dalam keadaan belum bertaubat tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjauhkan kita semua dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semua ahlu tauhid, mati di atas Islam, dan masukkan kita semua ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum majelis kita tutup, ya, mungkin ada sedikit yang perlu kita sampaikan, pesan dari asatidzah dan pengurus ma'had. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan kita untuk melakukan ibadah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang beberapa waktu lalu kita melakukan ibadah di rumah masing-masing karena adanya suatu uzur syar'i insyaallah. Kemudian pada hari-hari ini sudah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melakukan ibadah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang kita ketahui bersama, walhamdulillah santri-santri kita, para thalabul ilmi, para penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis juga ada di mahad ini, ya. Ada di mahad ini, ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga mereka para thalabul ilmi min kulli su'in wa makruh. Maka hal yang sangat penting yang ingin kita sampaikan, dan ini merupakan pesan dari para asatidzah dan pengurus, ya, bagi ikhwah yang datang dari luar, artinya luar pondok,